Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati billah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk kita bersama-sama meraih karunia Allah yang paling besar, yaitu ridha Allah, keriduan Allah, dengan kita berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan amalan yang paling afdal, amalan yang paling besar. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un ila sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang sepadan, yang setara dengannya, apabila niatnya benar. Sehingga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, ini adalah merupakan anugerah Allah, kenikmatan Allah yang sangat besar, yang sepatutnya kita syukuri. Walaupun di tengah-tengah musibah pandemi yang sedang menimpa umat manusia secara menyeluruh, yang musibah ini, yang pandemi ini, sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan, adalah merupakan musibah yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Kalau bisa kita katakan berdampak pada semua aspek kehidupan, atau mayoritasnya berdampak pada aspek-aspek kehidupan. Tak terkecuali dalam masalah peribadahan. Dalam masalah peribadahan, dalam masalah dakwah. Dan kita semuanya menyaksikan, kita semuanya juga merasakan. Sholat jamaah. Sekian waktu kita tidak bisa menunaikan sholat jamaah di tempat asalnya, di masjid. Gitu di sini ya, kan ya. Berarti sama. Kemudian sholat jumat, sholat id. Dan sekarang setelah kita sudah bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid pun tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Kita harus jaga jarak. Yang mestinya rapat tidak bisa rapat. Demikian juga dalam kegiatan dakwah. Dakwah secara khusus termasuk yang di ma'had-ma'had. Halaqah-halaqah ilmu juga terhenti. Tidak bisa kita menunaikannya dalam rangka untuk yang pertama. Kita tawakal kepada Allah dengan menjalani sebab. Tawakal kepada Allah dengan menjalani sebab. Itu menghindar dari sebab-sebab yang akan menyebarnya musibah tersebut. Dan juga dalam rangka untuk kita taat kepada pemerintah kita. Sehingga mudah-mudahan yang selama ini kita tinggalkan, baik itu ibadah-ibadah tertentu seperti sholat jum'ah, kemudian halaqah-halaqah ilmu, mudah-mudahan yang selama ini kita tinggalkan itu adalah kita meninggalkan karena Allah, bukan karena malasnya kita, bukan karena kita tidak mau menunaikan, tapi karena Allah. Sehingga mudah-mudahan pahala dan keutamaan dari ibadah-ibadah itu semuanya juga tetap kita mendapatkannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dan juga malam-malam yang telah dilewati, pada beberapa malam dan juga mudah-mudahan pada malam-malam seterusnya, kita bisa menunaikan kegiatan yang mulia ini, yaitu kegiatan tarikh. Nah, pada taklim malam hari ini kita belum melanjutkan taklim sebagaimana taklim yang sudah rutin kita laksanakan sebelum pandemi, sebelum bulan Maret ya, kita membaca dan mempelajari kitab Amradul Qulub yang ditulis oleh Syekhul Islam. Nah, untuk malam hari ini kita belum memulai kitab tersebut, belum kita memulai untuk melanjutkan kitab tersebut karena santri juga belum masuk, sehingga mudah-mudahan itu akan bisa kembali kita lanjutkan ketika mungkin santri sudah masuk, sehingga mereka para santri yang sudah mengikuti taklim tersebut bisa mengikuti dengan tidak ketinggalan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini itu adalah satu pembahasan terkait dengan asbab huduthil masaib wa izalatiha, sebab-sebab terjadinya musibah dan sebab-sebab menghilangkan musibah. Jadi pembahasan kita adalah pembahasan tematik, tidak membahas kitab secara berurutan. Nah, untuk pembahasan malam hari ini adalah tentang sebab-sebab terjadinya musibah dan sebab-sebab menghilangkan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, tidak menurunkan musibah, tidak menimpakan musibah terhadap suatu kaum atau terhadap hamba-hambanya kecuali karena suatu sebab. Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa sebab. Allah berkenan menimpakan musibah tanpa ada sebab. Allah timpakan tidak. Tetapi Allah menimpakan musibah, menurunkan musibah, itu adalah karena ada sebab-sebabnya. Ada sebab terjadinya musibah, ada sebab Allah menimpakan musibah. Dan semua musibah yang terjadi itu ada sebabnya. Apakah musibah duniawiyah, musibah yang menimpa perkara-perkara dunia, baik yang menimpa pada perorangan atau menimpa pada masyarakat, apakah pada suatu bangsa, suatu kaum, apakah itu terkait dengan masalah perekonomian, apa itu terkait dengan bencana, atau yang menimpa pada badan, dan yang lainnya. Semua bencana, semua musibah duniawiyah itu Allah turunkan, Allah timpakan adalah karena ada sebab. Atau musibah, musibah diniyah yang menimpa agama, apakah itu musibah kekafiran, kebid'ahan, penyimpangan, fitnah, atau musibah-musibah yang lain? Adanya perpecahan umat, perpecahan itu bencana, itu musibah. Musibah yang menimpa agama, kekufuran, kesesatan, dan berbagai fitnah-fitnah yang lain, itu semuanya adalah musibah. Nah, musibah-musibah itu semuanya tidaklah Allah turunkan, tidak Allah timpakan kecuali karena sebab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dan menghilangkan musibah yang Allah turunkan, itu juga karena ada sebab. Yang karena sebab itu Allah hilangkan, Allah angkat, Allah cabut musibah itu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya musibah? Apa yang menyebabkan Allah menurunkan musibah? Mari kita baca beberapa ayat Al-Quran. Kita renungkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya, di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu terjadi karena sesungguhnya Allah tidaklah merubah suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menjelaskan tentang sebab terjadinya musibah, sebab Allah menurunkan musibah. Allah katakan dzalika, hal itu. Maksudnya dzalik, hal itu. Maksudnya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, maksudnya adalah azab yang Allah timpakan kepada umat-umat. Azab musibah yang Allah timpakan kepada umat-umat. Jadi umat-umat yang mendustakan Rasul. Dan Allah hilangkan kenikmatan yang ada pada mereka. Ini makna dari dzalik. Dzalik, hal itu. Maksudnya hal itu adalah azab musibah yang Allah timpakan kepada umat-umat yang tidak percaya, tidak beriman kepada Rasul. Dan Allah hilangkan kenikmatan yang ada pada mereka. Hal itu terjadi bi annallaha lam yakum ghayra nikmatan. Karena Allah tidak akan merubah suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kenikmatan itu, an'amaha laqaumin, kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika telah memberikan kenikmatan kepada suatu kaum, Allah tidak akan merubah begitu saja. Allah tidak akan hilangkan kenikmatan begitu saja. Allah tidak akan ganti kenikmatan itu dengan musibah. Tidak. Kenikmatan itu akan tetap menjadi kenikmatan. Kenikmatan itu akan tetap Allah jaga, yang sudah Allah anugerahkan, yang sudah Allah berikan kepada satu kaum, Allah akan tetap jaga kenikmatan itu. Tidak akan Allah rubah, tidak akan Allah ganti, tidak akan Allah cabut. Sampai kapan? Batasannya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya adalah sampai mereka merubah ketaatan kepada Allah menjadi maksiat. Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu ketaatan, mereka rubah ilal maksiat menjadi maksiat. Sehingga dengan mereka bermaksiat, maka mereka mengkufuri nikmat Allah. Mereka mengganti syukur itu dengan kekufuran. Setelah itu baru kemudian Allah akan merubah kenikmatan itu. Allah hilangkan, Allah cabut, dan Allah ganti dengan musibah, dengan bencana. Sehingga musibah yang Allah timpakan kepada suatu kaum, yang Allah timpakan kepada suatu umat, itu tidak ada lain adalah karena dosa-dosa mereka, dan karena mereka merubah apa yang ada pada mereka, yaitu merubah ketaatan menjadi kemaksiatan. Itu maknanya. karena mereka telah merubah ketaatan menjadi maksiat, maka Allah pun ganti kenikmatan itu menjadi musibah. Allah cabut kenikmatan itu, kemudian setelah itu Allah timpakan musibah. Dan ini merupakan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengazab kepada suatu kaum kecuali karena kezaliman mereka. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa musibah itu terjadi adalah karena sebab dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia. Kenikmatan dicabut, diturunkan dan ditimpakan musibah, itu adalah bisa bidzunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka. Wa taghyiri ma bi anfusihim, karena mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah. Mestinya mendapatkan nikmat itu syukur. Syukur itu artinya la ta'atul mun'im, taat kepada Zat yang memberikan nikmat. Syukur itu artinya adalah al-amalus saleh, beramal saleh. Tetapi dengan kenikmatan itu kemudian mereka bermaksiat. Sehingga kemaksiatan, dosa, pelanggaran terhadap syariat itu sebab terjadinya musibah. Kemudian kita baca ayat yang lainnya, itu surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan semua musibah yang menimpa kalian, wama asobakum mim musibatin, dan semua musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah karena perbuatan kalian, usaha tangan-tangan kalian, maksudnya perbuatan kalian. Wa ya'fu an kathir, dan Allah banyak memaafkan. Ayat ini surat Asy-Syura ayat 30 juga maknanya jelas. Allah memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa kalian, musibah dari semua musibah yang menimpa hamba itu adalah karena pelanggaran terhadap syariat Allah, itu karena dosa dan maksiat. Baik itu musibah fil abdan, musibah pada badan, pada harta, anak-anak, musibah pada bangsa, musibah pada suatu kelompok, suatu kaum, dan yang lain. Itu tidak ada lain adalah sebab bima qaddamathu aydihim, karena sebab perbuatan mereka, itu dosa, maksiat, kesalahan, dan yang lain. Allah katakan, wa masalakum musibah, semua musibah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah karena perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba, tetapi hamba itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka. Dan Allah banyak memaafkan. Semua musibah yang terjadi adalah karena pelanggaran, karena kemaksiatan dan dosa yang diperbuat oleh hamba. Tetapi tidak semua kesalahan dan dosa Allah balas dengan musibah, tidak. Tetapi adanya musibah adalah karena dosa dan maksiat, karena pelanggaran. Tetapi tidak semua dosa Allah balas atau timpakan. Apa tidak semua kesalahan dan dosa Allah balas dengan musibah tidak? Karena wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Kalau seandainya setiap dosa, setiap kesalahan ditimpakan musibah, enggak ada yang bisa hidup di muka bumi ini. Karena betapa banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Betapa banyak dosa-dosa manusia. Kalau seandainya setiap dosa itu akan ditimpa musibah, tidak tersisa lagi manusia yang bisa hidup di muka bumi karena banyaknya maksiat dan dosa yang diperbuat. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Ayat ini dalam surah Asy-Syura ayat 30 juga jelas. Kita baca ayat yang lainnya, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dhaharal fasad, telah nampak. Al-fasad, telah nampak, telah jelas kerusakan yang ada di daratan dan kerusakan yang ada di lautan. Bima kasabat aydinas, karena sebuah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan agar supaya mereka mau kembali. Ar-Rum ayat ke-41. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan dan menjelaskan bahwa adanya kerusakan di daratan. Kerusakan di daratan dan di lautan. Baik itu kerusakan kehidupan mereka. Rusak tatanan kehidupan, rusak perekonomian, rusak moral, akhlak, agama, dan lain-lain. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan, yang hissi atau yang maknawi, yang hissi, yang zahir, yang nampak, betul-betul adanya kerusakan. Kerusakan bangunan, rusak jalan, gedung-gedung, tanaman, atau yang maknawi, peradaban, moral, agama, dan yang lain rusak. Perekonomian rusak, pertanian, peternakan, dan yang lainnya umum. Ini mencakup berbagai macam kerusakan bagi yang ada di daratan maupun di lautan. Adanya musibah-musibah, bencana-bencana, wabah seperti yang sekarang ada, wabah pandemi COVID-19, wabah yang mendunia, dan yang lainnya, itu semuanya Allah katakan bima kasabat aydinas, karena sebab perbuatan-perbuatan manusia, yaitu minal a'mal al-fasidah, amalan-amalan yang rusak, amalan yang jelek, yang rusak dan yang merusak. Karena sebab itu Allah timpakan musibah berbagai macam kerusakan. Kerusakan pada jiwa, yang dengannya terjadi banyak kematian. Itu semuanya Allah timpakan adalah karena dosa dan maksiat. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Untuk Allah timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. Ini juga menjelaskan bahwa tidak semua dosa dan maksiat itu langsung Allah timpakan musibah. Tapi Allah timpakan musibah bagi sebagian yang telah mereka perbuat. Sebagian yang telah mereka perbuat, sebagian dosa dan maksiat mereka Allah balas. Allah segerakan balasannya di dunia. Sebab kalau semua salah, semua dosa dan maksiat, semua pelanggaran dibalas seperti tadi saya sampaikan, tidak ada lagi kehidupan. Mataruka ala dhahril ardi min dabah. Tidak ada lagi di muka bumi ini kehidupan. Tidak ada manusia yang bisa hidup. Kalau semua dosa, semua maksiat ditimpa musibah, Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar supaya Allah timpakan kepada mereka jadi sebagian perbuatan mereka, sebagian yang mereka perbuat. Nah, Allah timpakan musibah karena kemaksiatan mereka itu tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Ini kasih sayangnya Allah, penyayangnya Allah, rahmannya Allah terhadap hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang melakukan dosa dan maksiat, kemudian Allah sebagian dari kemaksiatan mereka Allah timpakan musibah sebagai peringatan la'allahum yarji'un, agar supaya mereka mau kembali sadar, ingat bahwa apa yang mereka perbuat itu dosa, sehingga dengan itu mereka kembali dari amal perbuatan yang salah, dari dosa dan maksiat yang telah diperbuat. Dia kembali dari itu, kemudian memperbaiki amal perbuatannya, agar supaya sadar bahwa kemaksiatan dan dosanya itu menyebabkan kerusakan di muka bumi, menyebabkan terjadinya musibah. Kemudian dia tinggalkan dosa dan maksiat itu. Dia sadari perbuatannya itu akan menyebabkan kerusakan. Sadar. Kemudian mengganti dengan amal perbuatan yang baik. Nah, ketika manusia yang mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, kemudian sadar, sadar, kemudian banyak bertaubat, memperbaiki amalan, maka itu adalah hamba-hamba yang akan beruntung. Musibahnya membawa dia kepada keberuntungan, menyadarkan dari dosa yang diperbuat, yang dengan itu kemudian Allah akan cabut, Allah hilangkan musibah. Hal ini juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah membuat satu perumpamaan atau gambaran tentang suatu negeri, suatu daerah yang tadinya negeri itu aman, tentram, yakti hadis rogoda mingguli, makan rizki datang melimpah ruah dari berbagai tempat. Allah membuat satu perumpamaan gambaran suatu negeri, suatu daerah yang negeri itu aminatan mutmainatan, aman, tentram, aman dari berbagai yang menakutkan, aman, damai, mutmainah, tentram, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakuti, jiwa aman, harta aman, Yati haris kuaroh dan mingkuli makan. Rizki datang dari berbagai tempat melimpah ruah. Betapa makmurnya negeri ini. Kondisinya aman, tenteram. Rizki datang dari berbagai tempat melimpah ruah. Fakafarat bi an'amillah. Tapi kemudian penduduk negeri itu mengkufuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Mengkufuri kenikmatan Allah artinya tidak menggunakan kenikmatan Allah untuk taat kepada Allah. Tapi dengan kenikmatan yang besar itu mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Fa'adzaqahallahu libasal ju' maka Allah timpakan kepada negeri tersebut bencana kelaparan. Yang tadinya rezeki datang limpah ruah dari berbagai tempat, makmur kan Allah ganti, Allah cabut dan Allah timpakan alju, lapar. Wal khauf, takut yang tadinya aman, tenteram, aman jiwanya, aman hartanya, aman kehormatannya, tenteram damai, Allah cabut diganti dengan rasa tidak aman. Terancam jiwanya, terancam kehormatannya, terancam hartanya, keluarganya, enggak aman. Kenapa? Bima kanu yasnaun. Karena apa yang telah mereka perbuat. Allah membuat perumpamaan ini adalah terkait dengan Makkah. Makkah ini adalah suatu daerah yang mulia. Yang Makkah itu Allah tetapkan menjadi tanah haram. Makkah itu Allah tetapkan menjadi tanah haram. Yang istilahnya sekarang ada tanah suci. Memiliki hukum tersendiri, memiliki hukum khusus. Ini Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Begitu Allah ciptakan langit dan bumi, Allah pilih untuk Makkah sebagai tanah haram. Tanah suci yang mulia, yang memiliki hukum tersendiri, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Itu Makkah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Makkah menjadi negeri daerah yang aman tentram. Di Makkah itu terjadi keamanan yang sempurna, betul-betul sempurna keamanan yang ada di Makkah. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, kalau seandainya ada orang menjumpai orang yang membunuh ayahnya. Ya, ada seorang anak menemui orang yang membunuh ayahnya di Makkah. Ini tidak bisa berkutik, gak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak akan melampiaskan dendamnya kemudian bunuh, enggak. Dia akan menahan, betul-betul menahan. Ya, nunggu kapan orang itu keluar dari Makkah. Paling usahanya itu bagaimana orang tadi itu yang membunuh ayahnya itu keluar dari Makkah. Kalau sudah keluar dari Makkah baru berani membalas, balas dendam. Tapi ketika sudah masuk Makkah enggak akan berani. Saking amannya, terjamin keamanan dengan sempurna di Makkah. Makkah negeri yang tandus tapi rezeki datang melimpah ruah. Rezeki melimpah ruah di negeri tersebut. Padahal di situ enggak ada tanaman, tidak ada pohon, tetapi Allah mudahkan rezeki datang dari berbagai tempat melimpah ruah. Maka, tapi kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah menyeru kepada mereka, mendakwai mereka, menyeru kepada tauhid, menghilangkan, memberantas kesyirikan. Allah Rasulullah melarang, mencegah berbagai macam kemungkaran. Kemudian penduduknya kadzabuhu wa kafaru bi ni'matillah. Mereka tidak percaya dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkufuri kenikmatan Allah yang telah anugerahkan kepada mereka. Allah timpakan kepada mereka berbagai musibah, berbagai bencana waktu itu. Kelaparan terjadi, keamanan hilang, sampai kemudian akhirnya Rasulullah hijrah. Nabi para sahabat hijrah ke Abbas, kemudian ke Madinah. Makkah dicabut ketentraman, keamanannya, rezeki yang melimpah ruah, sampai kemudian terjadilah Fathu Makkah. Kembali Makkah menjadi satu daerah yang aman, tenteram, yang rezeki datang melimpah ruah. Nah, ayat ini juga menegaskan, menjelaskan bahwasannya dosa dan maksiat, kufur terhadap nikmat dengan melakukan dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, itu sebab terjadinya musibah. Sebab Allah menurunkan musibah. Dan musibah itu akan hilang ketika manusia mau kembali kepada syariat Allah. Sehingga ayat, beberapa ayat tadi yang saya bawakan, yang saya bacakan, ada 4 ayat dalam surat Al-Anfal 53, surat Asy-Syura 30, surat Ar-Rum 41, dan surat An-Nahl 112. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bijaksana itu tidak menurunkan musibah, tidak menurunkan bencana kecuali karena sebab kemaksiatan yang diperbuat, dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia. Karena manusia menyelisihi syariat Allah, menyelisihi perintah-perintah Allah, terutama dalam hal tauhid, melakukan kesyirikan. Karena sebab itu Allah timpakan al-fitan wal-mihan, fitnah-fitnah, bencana, musibah. Dan ayat, beberapa ayat tadi yang sudah kita baca juga menunjukkan lan tazul, musibah bencana tidak akan hilang illa birujuk, kecuali dengan kembali ila syariatillah, kembali kepada syariat Allah, kembali mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, kebidaahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, banyak bertaubat, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Karena hajrul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, kabairiha wa saghairiha, batiniha wa zahiriha, meninggalkan kemaksiatan baik yang itu dosa besar dan yang dosa kecil, yang lahir maupun yang batin, itu adalah sebab, sebab hilangnya musibah. Sehingga ketika terjadi musibah, semestinya segera sadar akan perbuatannya, banyak bertaubat kepada Allah, memperbaiki amal perbuatannya, mengkoreksi diri, mengkoreksi keikhlasannya. Karena tidak ikhlas ini juga merupakan kemaksiatan besar. Sifat ujub, bangga diri, sifat kibir, sombong, ya, yang diantara bentuk-bentuk kesombongan itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, itu adalah dosa. Dosa dalam hati yang kadang tidak, dosa-dosa yang diperbuat oleh hati yang kadang tidak terasa, tetapi itu merupakan dosa besar. Dan dampaknya, efeknya juga sangat besar terhadap terjadinya bencana, terhadap terjadinya musibah. Ya. Tertipu dengan duniawi. Duniawi itu bisa masalah kedudukan, pujian, bisa masalah harta, bisa juga yang lainnya. Tertipu dengan itu. Kadang orang juga tertipu. Tertipu dengan banyaknya pengikut. Kadang tertipu juga dengan kemegahan dunia. Tertipu dengan berbagai macam kehidupan dunia. Lalai. Hanya terjatuhlah pada berbagai macam kemungkaran. Ya. Mungkin kalau dari sisi kesirikan, kebinahan barangkali, ya, ahlu sunnah itu akan mudah sadar. Ya. Tapi kadang dari sisi-sisi yang lain. Ya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syaitana qad aisa di jaziratil ayyahu syaitan walakin la tahrish bainahu. Syaitan itu putus asa untuk bagaimana orang-orang di jazirah Arab itu menyembah syaitan. Ya, karena mereka tahu tentang tauhid, ngerti tentang tauhid, ngerti tentang syirik. Syaitan itu berat putus asa kalau menggoda mereka agar mereka melakukan kesyirikan menyembah syaitan berat. Walakin la tahrish bainahum, tetapi syaitan tidak putus asa. Syaitan bersemangat untuk tahris, yaitu menggoda, menyulut permusuhan. Bagaimana mereka berselisih, ya, berselisih satu dengan yang lainnya. Yang itu adalah merupakan perkara syar, perkara yang sangat jelek. Sehingga itu adalah merupakan satu kemungkaran besar. Dan merupakan satu dosa, ya. Sehingga kita harus menyadari dosa-dosa itu, kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kabairiha yang itu merupakan dosa besar, wasagairiha dosa kecil, batiniha yang batin yang dilakukan oleh hati, wadhahiha dan yang zahir yang dilakukan oleh lisan, oleh anggota badan itu ditinggal. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan segera menghilangkan musibah, menghilangkan bencana. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa bertaubat? La'allakum tuflihun, agar supaya kalian selamat, agar supaya kalian beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, memudahkan kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu, menolong dan memudahkan kita semuanya untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbaiki amalan dan meninggalkan segala dosa dan maksiat, yang mudah-mudahan dengan itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan segera hilang dan segera Allah angkat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.